Welcome back to Your Young and Dangerous. Masih bersama dengan saya Fania. Nah kali ini teman-teman mungkin yang baru bergabung nih, sahabat Altaku, mungkin ngerasa ya kok kali ini yo-nya sepi ya. Padahal kalau di foto atau yang di mana gitu ya, lihat poster kita itu kan bertiga. Nah kali ini sorry banget lagi pada berhalangan hadir karena pelayanan dan satu dua hal. Jadi hari ini cuman gue doang sendiri di sini. Tapi gue harap gak membuat sore kita jadi gloomy gitu, enggak lah ya. Tetap harus semangat walaupun cuman sendiri. Tapi gue tau lah gue gak sendiri ya, gue bersama Yesus. Yeah. Dan juga bersama sahabat-sahabat Talitakum yang pasti akan mendengarkan saya dengan baik. Wih, luar biasa. Nah, bagi yang baru bergabung nih, tadi gue udah sempat sharing ya. Kita hari ini akan bahas yang namanya pujian dan penyembahan. Wow, topiknya dalam ya. Pujian dan penyembahan. Dan sebenarnya secara pengalaman dan juga secara umur, ya gue kan masih muda banget ya guys. Gue mungkin bukan orang yang tepat nih untuk menyampaikan gimana sih sebenarnya harus cara kita menyembah Tuhan, cara kita memuji Tuhan dengan yang pasti segenap hati kita. Dan gue harap lewat beberapa nih nanti gue ada baca artikel, terus gue akan bacain ayat segala macam, dan mungkin nanti gue akan sedikit sharing. Dan juga hari ini kita akan telpon beberapa teman-teman gue nih yang bidangnya sama di bidang gue, ada yang senior gue juga. Kita pengen tahu nih menurut mereka, pandangan mereka tuh tentang pujian penyembahan tuh apa. Kali aja kan bisa membuka istilahnya pengertian nih, memberikan pengertian juga dan memberkati sahabat-sahabat Altakum yang mendengarkan. Oke, untuk segmen ini gue mau bacain tentang mungkin sedikit gambaran apa sih pujian dan penyembahan itu. Gue ambil artikel di sabda.org. ORG, alay banget sih gue harus pakai bahasa Inggris, oh my god. Di sabda.org tentang pujian dan penyembahan. Menurut mereka, pokok bahasan pujian penyembahan adalah salah satu dari tema-tema yang paling penting di dalam seluruh Alkitab. Namun, terkadang ini adalah salah satu bagian yang paling sering diabaikan. Gagal dalam melakukan pujian dan penyembahan yang murni sama dengan kehilangan aspek yang vital dari panggilan tertinggi kita di dalam Kristus. Tahun-tahun terakhir ini, Allah telah dan sedang memulihkan pelayanan ini pada umat-Nya. Tanda-tanda sehubungan dengan kebangunan rohani yang besar yang sedang melanda dunia adalah pemulihan dari pujian dan penyembahan di dalam gereja, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel di Yoel 2 ayat 21, 23, dan 26. Pelajaran ini dipersembahkan pada pemimpin-pemimpin gereja di Asia. Oke, ini cut ya kak, sampai Yoel aja tadi titik. Nah, untuk pengertian ini, di bawah perjanjian lama, Allah telah menetapkan suatu keimamatan untuk mewakili umat-Nya, yaitu seperti ya perantara atau penengah di hadapan-Nya. Pelayanan mereka mencakup sistem yang rumit dari upacara-upacara agama dan upacara-upacara yang lainnya. Upacara-upacara ini merupakan bayangan dari pernyataan rohani yang akan datang. Upacara-upacara itu merupakan bayangan dari hal tersebut, tapi bukan merupakan hal itu sendiri. Nah, semua ini ada di Alkitab ya, base-nya guys. Di Ibrani 8 ayat 5 atau di Ibrani 10 ayat 1. Pelayanan keimamatan dari Kristus menggenapi setiap macam pelayanan bayangan dari keimamatan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dia sudah menggenapi semua bayangan tersebut. Dia sudah menggenapi semua bayangan tersebut. Dia adalah penggenapan dari semua jenis pelayanan yang tertulis. Keimamatan orang Lewi telah diganti oleh keimamatan yang baru. Di Ibrani 7 ayat 11-14. Dengan istilah-istilah perjanjian baru, setiap orang percaya adalah imam di hadapan Allah. Kita memang sih gak kayak yang dulu ya guys. Sahabat Azakum, kita enggak ngorbanin korban binatang seperti yang dilakukan imam-imam pada perjanjian lama. Kita disebut menjadi imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 5. Salah satu persembahan rohani yang kita berikan adalah pujian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ibrani 13 ayat 15. Kata Yunani untuk mempersembahkan adalah anaphero, yang berarti membawa, membangkitkan, dan mempersembahkan. Kata yang sama ini dipakai dalam Keluaran 24 ayat 5 di dalam versi Yunani Septuaginta, di mana mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembeli lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Nah, beberapa aspek nih, aspek imamat di dalam perjanjian lama. Banyak ya, ada di Keluaran 19 ayat 22, ada di Ulangan 21 ayat 5, ada juga di Yeskiel 44 ayat 15. Mungkin teman-teman sahabat Takum juga nih yang mau tahu, kupas ke istilahnya lebih dalam, bisa buka aja di ayatnya, di Alkitabnya. Nah, di pelayanan keimamatan ini ada 3 tanda dari keimaman dalam perjanjian lama. Dalam Bilangan 16 ayat 5 kita melihat 3 hal yang merupakan tanda dari keimamatan di dalam perjanjian lama. Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus. Dan Ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya, yaitu orang yang akan dipilihnya. Nah, jadi orang pada zaman dulu imam adalah ada punya 3 tanda. Yang pertama, dipisahkan untuk Yehova, untuk Tuhan sendiri. Karena apa? Tadi dibilang siapa kepunyaannya. Jadi kayak dipisahkan gitu dari orang-orang, mungkin saudaranya, mungkin keluarganya, kayak gitu. Terus yang kedua nih, tandanya adalah kudus. Dan yang ketiga adalah ditentukan untuk mendekati Allah. Jadi imam itu ada 3 ya tandanya, aku ulangin lagi. Ada dipisahkan untuk Yehova, terus harus kudus, dan yang ketiga adalah ditentukan untuk mendekati Allah, gitu. Nah, lanjut nih 3 tanda yang disebutkan. Yang pertama, kedudukan. Yang pasti yang pertama ya, yang dipisahkan ya kedudukannya, yaitu artinya dia disucikan, dipisahkan dari dunia. Karena apa? Lanjut untuk selanjutnya, dia dikuduskan agar bisa ditabiskan untuk Tuhan, kayak gitu. Terus lanjut nih, pelayanan dan tugas dari imam-imam dan masyarakat, yaitu untuk istilahnya fungsinya mewakili bagian-bagian yang penting yang merupakan dasar dari seluruh masyarakat. Jadi kayak perantara antara dulu nih umat-umat Israel, orang zaman dulu perjanjian lama ke Tuhan, seperti itu. Nah, terus ada juga nih peranan umat atau istilahnya yang dulu umat Tuhan di perjanjian lama, nah sekarang di perjanjian baru. Yang pertama adalah kita adalah eklesia, yaitu maksudnya suatu kelompok yang dipanggil keluar. Dipanggil keluarnya itu dari mana? Dari dosa Mesir, tanda kutip, dan dari kerajaan setan. Jadi ini berbicara tentang kayak dosa Mesir tuh kayak dosa-dosa kita yang dulu sebelum kita bertobat. Sahabat Alitakum kayak semua dosa yang mungkin mengganggu hidup kita, mengikat hidup kita. Nah, itu dibilang, tapi sekarang kita udah bebas, itu namanya dosa Mesir, kayak gitu. Selanjutnya, kita harus menjadi bangsa yang suci. Kesucian adalah penting nih untuk hubungan dan persekutuan dengan Allah. Karena di Ibrani 12 ayat 14, sahabat Talitakum pasti tahu nih ya, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi udah kita harus apa ya, kalau mau ketemu Tuhan harus mempersiapkan lah ya, mempersiapkan diri gitu. Nah, terus selanjutnya yang ketiga adalah untuk mendekat pada Allah dan untuk mempersembahkan korban-korban rohani. Dan ini masih banyak banget ya beberapa kayak apa sih aspek-aspeknya nih aku bacain. Ada keadaan sebagai seorang anak. Maksudnya apa? Jadi gini, pada zaman dulu kan Allah milih Harun untuk jadi imam besar yang pertama. Nah, imam-imam yang selanjutnya itu Allah memilih anak-anak Harun untuk jadi imam-imam. Itu ada di Keluaran 6 ayat 16 sampai 20 dan Bilangan 3 ayat 6 sampai 10. Nah, jadi kayak yang melayani itu kayak ada jalinan keturunan gitu dari imam besar. Harus seperti itu. Terus yang kedua nih, harus penetapan atau ditentukan. Putra-putra Harun telah ditentukan oleh Musa untuk menduduki tempat keimamatan. Kita juga tentunya harus menjadi imam-imam nih bagi Allah. Karena kan ya seperti tadi udah disebut ya, di zaman sekarang orang yang sudah percaya Tuhan itu harus diwajibkan jadi imam. Karena apa? Kita sudah kenal pribadinya, kita udah kenal dia itu mungkin Tuhan sifatnya seperti apa, Tuhan itu bagaimana, kita udah tahu. Dan kita harus jadi imam bagi sekitar kita, apalagi untuk orang-orang yang mungkin belum tahu Tuhan itu gimana gitu. Jadi pembimbing lah ya. Nah, terus lanjut nih, harus punya keutuhan. Maksudnya apa? Gak boleh ada cacat tubuh. Jadi semua imam, termasuk imam besar yang melayani, semuanya harus punya fisik yang sempurna. Gak boleh ada yang cacat atau bagaimana kayak gitu. Terus untuk keutuhan ini juga yang dimaksud adalah apa? Bukan hanya dari imam, juga korbannya. Korban yang nanti dipersembahkan dulu pada zaman dulu ya, binatang-binatang itu gak boleh yang cacat. Semua harus yang sempurna karena dianggap Tuhan itu kudus. Jadi kita harus kasihnya juga yang kudus dan tak bercela kayak gitu. Nah, terus ada lagi selanjutnya pembasuhan atau pembersihan. Para imam diharuskan mencuci tangan dan kaki mereka sebelum memasuki tempat yang kudus. Keluaran 30 ayat 17 sampai 21. Lalu untuk pakaiannya nih. Pada di Keluaran 28 ayat 40 sampai 43 nih sahabat Talitakum. Apabila para imam akan melayani di tempat kudus, mereka diharuskan memakai pakaian-pakaian imam mereka. Di ayatnya nih ya, di Imamat 16 ayat 4, ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan atau ikat kepala. Itulah yang dimaksud pakaian kudus. Jadi semua imam harus pakainya seperti ini. Kayak gitu. Nah, aku mau jelasin nih beberapa nih ya, kayak jubahnya, terus celana dan segala macam yang nanti dipakai imam ketika mau mempersembahkan korban atau ketika bertugas atau ketika menghadap Allah. Kita bahas tentang kemeja lenan yang kudus, yaitu tentang jubah. Jubah ini ditenun merupakan satu potongan tanpa ada jahitan. Jadi jubahnya tuh gak ada jahitannya guys. Cuman kayak blong gitu aja, gak boleh ada jahitan. Terus yang kedua celananya harus bahan linen. Yang ketiga ikat pinggang. Ikat pinggangnya berwarna-warni dengan empat warna yang sama dengan yang terdapat pada tirai yang tergantung di depan ruangan suci. Terus ada topi juga, sebuah ikat kepala dari linen atau topi. Jadi keren banget sih. Kayak zaman dulu tuh mau hadap Tuhan harus apa ya, ikutin ketetapannya. Kalau enggak kan kamu disambar mati. Jadi kayak zaman dulu tuh adanya kan Taurat ya. Jadi kayak hukumnya tuh AABB istilahnya gitu ya. Sekarang juga hukumnya AABB, cuman kan kita kembali lagi kena kalau zaman sekarang Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Dan kita gak perlu yang namanya kalau mau ke gereja kita harus persembahin korban dulu. Terus juga mungkin kita gak boleh melayani Tuhan. Yang melayani Tuhan harus yang suci, harus yang kudus, baru boleh pelayanan. Nah, aku sebenarnya ya bukannya dalam artian gak boleh melayani ya kalau berdosa atau gimana nih. Cuman terkadang ya kembali lagi kita manusia ya, sahabat Alitakum. Manusia kan namanya ya punya kelemahan lah ya. Ya kayak tadi pagi nih aku mau cerita ya, tadi pagi itu hujan deras banget dan aku harus pergi ke ibadah. Dan wow, itu banjir guys. Semua sahabat Alitakum itu banjir. Sedangkan hari ini tadi itu aku WL. Ya WL, enggak WL full sih, cuman kayak bantu nyanyi gitulah ya. Tapi pas aku lihat banjir, aku naik motor udah hujan-hujanan. Jadi kayak atas basah, bawah basah, semua basah gitu ya sahabat Alitakum. Sejujurnya di hatiku tuh aku kesel sih, maksudnya dalam artian kan kayak ya ampun Tuhan, aku tuh mau melayanimu loh gitu. Kenapa sih gak kasih jalan yang singkat gitu loh, aku baru udah berdoa, ayo, ayo gak boleh hujan, gak boleh banjir. Tapi tetap aja banjir juga, hujan juga gitu. Dan sejujurnya gampang banget untuk aku gak bersyukur gitu ya dan bisa punya respon yang salah gitu. Bukannya istilahnya tetap, kan tadi kan aku udah singgung ya, puji Tuhan hai jiwaku, walaupun lagi marah, lagi kesel, tapi kan harusnya tetap bisa muji Tuhan. Tapi ya gak segampang itu teman-teman sahabat Alitakum. Jadinya ya aku tadi berusaha lah, aku gak bilang aku gak marah gitu ya, aku tetap kesel tapi aku berusaha, aku mau doa, terus aku nyanyi-nyanyi di jalan walaupun sambil gemeteran karena kedinginan kan. Subuh-subuh juga jalannya sekitar jam 5:30. Dan ya Tuhan tetap tunjukin kasih setianya sih. Aku datang gak telat walaupun lebih jamnya daripada janjian ngumpul. Tapi aku gak telat, gak pas ibadah baru mulai gitu. Aku datang gak. Terus juga apa ya, banyak lah ya aku tuh kayak tiba-tiba ketika aku mulai nyanyi, mulai nyembah gitu, kayak aku mulai belajar. Ayu, ayu, ayu, sadar, sadar, sadar, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi jangan mau puji Tuhan, jangan mau nyembah Tuhan hanya cuman karena lagi di atas mimbar atau karena lagi pelayanan. Tapi ya emang harus secara setiap hari, daily life kita harus punya hati yang seperti itu gitu. Apalagi sekarang gampang banget, gak perlu kasih korban, gak perlu yang namanya apa ya, kita gak bisa ketemu Tuhan secara langsung, gak gitu loh. Sekarang Tuhan kayak udah bisa kasih kita belas kasihan, Tuhan udah mati di kayu salib, kasih kita darahnya, kita bisa dengan sesuka hati kita datang ke Tuhan, berdoa, berhubungan dengan Tuhan, dan harusnya bisa menjadi apa ya, sebuah keuntungan kita agar kita bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Kayak gitu. Dan apa ya, kayak dari artikel yang tadi aku baca ya, sebenarnya masih panjang banget teman-teman artikelnya. Tapi yang aku mau fokuskan adalah gini. Yuk, kita mau puji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan di segala waktu, di segala kondisi. Karena apa? Sekarang ia berkenan untuk ditemui. Bayangkan zaman dulu yang bisa ketemu itu cuma imam. Walaupun sekarang kita juga imam kan, jadi makanya kita bisa ketemu gitu. Cuma bayangin kalau yang perjanjian lama itu masih berlaku dalam zaman sekarang dan kita gak bisa ketemu Tuhan, kita gak tahu Tuhan itu seperti apa, kita gak bisa rasain Tuhan, kita gak bisa kenal pribadinya, dan itu pasti jadi sebuah apa ya, kerugian juga gitu buat kita. Nah makanya aku mau ajak semuanya, mau merekomendasikan nih buat sahabat-sahabat Alitakum. Yuk, selagi Tuhan masih berkenan ditemui, Tuhan masih penuh dengan anugerah, Tuhan punya banyak kasih setianya masih melingkupi juga kita gitu. Yuk kita sama-sama datang ke Tuhan. Aku percaya sih, walaupun mungkin ya kita gak ngerti cara kita nyembah harus gimana. Karena gak ada tata cara yang istilahnya pasti gitu ya, lu pokoknya nyembah Tuhan harus gini, terus Tuhan tuh senangnya harus yang gini, enggak gitu juga, karena Tuhan kita tuh punya selera. Jadi yuk kita coba belajar, kita yang hampiri Tuhan, kita yang sendiri yang tanya sama Tuhan, Tuhan, engkau tuh maunya aku menyembah seperti apa, kayak gitu. Karena kan nyembah banyak ya, nyembah tuh gak cuman yang kayak sekedar apa ya, kayak cuman di mimbar gitu tuh gak, itu bukan, itu cuma buah dari penyembahan. Tapi penyembahan yang sehari-hari ini, yang orang gak lihat, gimana respon hatimu, gimana responmu akan semua yang terjadi walaupun itu gak enak gitu. Itu yang Tuhan lihat. Dan itu yang istilahnya sahabat Tetakum akan persembahkan sama Tuhan. Gitu. Wah, gak berasa ya, gue ngomong sendiri nyata lama juga ya gue ngomong sendiri. Ajaib banget sih, kita kayak benar harus belajar banyak banget tentang memuji, menyembah Tuhan. Ini baru dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Belum lagi kita ngomongin kita bagaimana cara kita menyembah Tuhan di gereja, baik bertugas ataupun enggak, di komunitas, di keluarga, di teman-teman komsel gitu. Itu ada penjurusannya sendiri. Tapi aku mau apa ya, kayak menghimbau gitu ya, mengajak nih sahabat-sahabat aku untuk kita mau coba percaya Tuhan pasti ajarin kita tentang pujian penyembahan. Gimana caranya? Ya pokoknya ngelangkah dulu aja walaupun gak tahu. Ngelangkah dulu aja, nyembah dulu aja, ngucap syukur dulu aja. Gak mungkin lah kita gak bisa ngucap syukur kok. Kita mengucap syukur juga itu udah dihitung kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita masih bisa nafas, kita masih bisa beraktivitas dengan baik. Terus juga sahabat aku masih bisa dengar nih siaran ini. Artinya masih, istilahnya Tuhan kasih kuping yang sempurna, telinga yang sempurna, pendengaran yang sempurna. Terus juga mungkin masih bisa kerjain A, kerjain B, masih bisa terima berkatnya, masih bisa pakai baju gitu ya sahabat Tetakum. Itu kan juga sebuah berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi segmen ini aku mau ajarin, bukan ajarin lah ya, aku mau mengajak. Dan aku tadi udah sharing bahwa kita harus menyembah Tuhan setiap hari, membiasakan itu setiap hari, bukan cuman sekedar karena mau pelayanan, bukan hanya, jangan kayak aku gitu ya, tetap menyembah-nyembah tapi hati dongkol gitu, jangan, tapi tetap istilahnya kayak balik lagi ya, pujilah Tuhan hai jiwaku gitu, all out semuanya, tubuh, jiwa, roh, sembah Tuhan di setiap hari. Terus yang kedua adalah kalau nggak tahu caranya menyembah Tuhan, nggak tahu caranya memuji Tuhan, coba biasakan setiap hari apapun kondisimu, sahabat Talitakum, coba biasakan untuk ucap syukur. Apapun, mungkin tentang keluargamu, tentang anakmu, tentang sekolah, kuliah, pekerjaanmu, pacar, istri, suami, anak-anak gitu. Coba ucap syukur dulu. Nanti Tuhan pasti, dan kamu harus mengucap syukur dengan percaya gitu ya, dengan iman juga. Dan pasti deh, aku percaya banget Tuhan akan bukain lebih dalam lagi tentang yang namanya penyembahan gitu. Ajaib banget sih. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas lagi lebih dalam tentang pujian dan penyembahan. So stay tune, jangan kemana-mana, karena nanti juga ada sesi kita akan nyembah Tuhan. Cie, hari ini gue bawa gitar guys. Cie. Kita akan nyanyi nyembah Tuhan. Ya gue enggak merasa gue hebat sih, cuman seenggaknya izinkan saya dengan hormat membawakan pujian penyembahan pada sore hari ini. Oke deh, stay tune di Talitakum Radio 107,8 FM, membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan.